Ada dua jenis pembangunan infrastruktur. Pertama adalah infrastruktur statis, dan yang kedua adalah infrastruktur dinamis. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara adalah kategori sebagai pembangunan infrastruktur statis. Sifat dari infrastruktur statis adalah penunjang kegiatan infrastruktur dinamis. Karena itu infrastruktur statis dibangun di banyak negara setelah siap pemakainya. Di Amerika misalnya di tahun 1940 sampai 1961, Amerika membangun infrastruktur statis besar-besaran. Tujuan utamanya adalah menyediakan pemanfaatan untuk industri otomotif Amerika. Mereka membangun jalan lebih dari 25 ribu kilometer. 9 dari timur ke barat, 11 dari utara ke selatan, dan terus dibangun akar-akar jalan tersebut. Apa yang terjadi adalah industri otomotif mereka tumbuh di atas 15% per tahunnya. Sisi lain, negara Cina membangun infrastruktur statis di awal tahun 90-an hingga tahun 2010. Hanya sisi timur negara tersebut yang dibangun, kemudian baru ke arah tengah. Karena sisi timur Cina adalah daerah produksi dan daerah pelabuhan untuk pendistribusiannya ke internasional. Membangunnya terbesar pun adalah jalanan dan rel kereta api. Tujuannya tak lain adalah mempermudah distribusi produk, mempermudah penunjang infrastruktur dinamis. Jadi infrastruktur dinamis adalah sektor industri. Seperti Amerika membangun industri hulu penyediaan bahan baku, menyediakan untuk pabrik-pabrik otomotif mereka, pabrik pengolahan biji besi, steel foundries, kemudian juga produksi perminyakan mereka, gasolin untuk bahan bakar mobil tadi, industri pangan, itu semua dikatakan sebagai infrastruktur dinamis karena tujuan disebut dinamis adalah bergerak, bergerak mengikuti kebutuhan pasar. Seperti juga sisi lain Cina. Cina membuat peraturan mendukung infrastruktur dinamis dengan peraturan yang super-super bebas. Cina boleh meniru, melakukan imitating. Cina di tahun 90-an, 2000 masih dikatakan sebagai imitating country, negara peniru. Sekarang Cina disebut innovating country, negara pencipta. Kita semua tahu kata-kata bijak dari pini sepuh kita yang mengatakan ala bisa karena biasa. Jadi setelah biasa meniru, mereka sekarang mengerti apa yang terbaik dan setelah itu menciptakan produksi baru yang kreatif dan inovatif. Itulah Cina sekarang yang membangun infrastruktur dinamis terlebih dahulu baru infrastruktur statis. Demikian juga infrastruktur Amerika. Dinamis dulu, baru yang statis. Kalau di Indonesia?